إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوة kita lanjutkan dari kajian kita Kitab Tauhid dengan syarahnya Al-Jadid dari karya Asy-Syaikh Al-Qarawi rahimahullah taala. Masuk sekarang firman Allah taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, "Ta'alu, kemarilah kalian." Kemarilah kalian. Atlu. Atlu di sini maknanya aku akan membacakan atau aksus, aku akan mengisahkan. Ya. Ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, alaikum, atas kalian. Maka di sini hak untuk menghalalkan atau mengharamkan hanya pada Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah wallazi yuhallilu wa yuharrim. Dialah Allah zat yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Hak halal, penghalalan atau pengharaman bukan pada makhluk, bukan pada undang-undang buatan manusia. Namun hak penghalalan atau pengharaman itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari konsekuensi akidah kita. Menyerahkan hukum penghalalan, pengharaman kepada Allah Tabaraka taala. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Perhatikan kalimat syai'an di sini kalau dalam bahasa Arab itu nakirah. Kalimat yang umum. Nah, di sini siaknya, redaksinya, kalimatnya itu dalam bentuk larangan, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Larangan, la tusyriku, la nahya jazimah. Janganlah kalian menyekutukannya. Nah, kalimat yang dalam bentuk redaksi larangan, kemudian syai'an. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini mencakup segala yang diibadahi selain Allah. Apakah itu batu, kayu, pohon, malaikat, nabi, rasul, wali, sunan, semuanya. Tidak boleh disekutukan. Tidak boleh ada alasan, oh ini kan orang soleh, oh ini kan wali, oh ini kan nabi, oh ini kan malaikat, semuanya. Jangan disekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dengan sesuatu apapun. Karena ini konteksnya larangan dan objeknya adalah nakirah umum. Maka kalau dalam konteks nakirah, ya dikatakan oleh para ulama usul, ya nakirah fi siyaqin nahyi ta'ummu. Nah, ini umum. Ya. Konteks yang umum ini nakirah kalau dari bahasa Arab umum ya dalam bentuk larangan maka mencakup segala hal. Mencakup segala hal. Tayyib. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua ini pada dua pertemuan sebelumnya telah kita kaji masalah ini. Ya, silakan merujuk kembali apa makna wa bil walidaini ihsana. Wala taqtulul aulada. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Nah, membunuh anak karena takut miskin itu bisa juga dalam bentuk aborsi. Ketika sang anak sudah berumur lebih dari 40 hari. Lebih dari 40 hari. Bukan lebih 4 bulan, 40 hari tatkala digugurkan dengan niat untuk menghemat biaya, dengan niat tujuan agar tidak membebani kehidupan, maka ini masuk ke dalam membunuh jiwa karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyahum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak. wala taqtulu nafsa allati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Nah, membunuh jiwa yang diharamkan itu mencakup banyak hal. Pertama, mukmin. Ya, mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Nah, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, khalidina fiha. Ya, dia akan tinggal di jahannam dalam waktu lama di situ. Nah, kalau tidak sengaja, ya, maka akan dikenakan, ya. Kalau sengaja dibunuh, maka itu dikisos. Ya, kalau tanpa sengaja, ya, maka ini membayar diat sebanyak 100 ekor unta dewasa. Sebanyak berapa? 100 ekor unta dewasa. Nah, yang akan diberikan kepada wali dari sang korban. Nah, nah, adapun ya, kalau membunuh muslim dengan sengaja, maka dibunuh dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Ya, as-sayyib az-zani. As-sayyib az-zani. Yang pertama, kalau orang yang pernah menikah tapi dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Nah, apabila dia belum pernah menikah, maka tidak dibunuh, akan tetapi dicambuk 100 kali. Namun yang dirajam ini, penzina ini yang dirajam ini, apabila telah terpenuhi syaratnya, yaitu telah ada saksi berjumlah 4 orang. Yang atau berikutnya, dia yang mengaku sendiri. Ya, dia yang mengaku sendiri. Nah, maka pengakuan zina, kata para ulama, ini diperbolehkan apabila untuk ditegakkan had. Untuk ditegakkan had, yaitu agar dia dirajam atau agar dia dicambuk. Adapun sekedar curhat, tidak boleh. Ini sama saja membuka aib pribadi. Allah sudah tutup aib kita. Nah, aib orang yang berzina tadi Allah sudah tutup, jangan dia buka lagi. Paham dari sini? Taib barakallahu fikum. Nah, kemudian ini yang pertama, as-sayyibuz zani. Kemudian wan nafsu bin nafsi. Nah, ini jiwa dengan jiwa. Kalau dia membunuh dengan sengaja, maka dia dikisos. Ya. Kemudian yang berikutnya, wattariqu lidini, orang yang murtad keluar dari agamanya. Kapan dia dibunuh? Setelah diberi tenggang waktu 3 hari oleh pemerintah kaum muslimin agar dia bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dia dieksekusi. Wal mufariqu lil jamaah. Yang berikutnya, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Semisal dia menyempal, mengikuti aliran-aliran sesat, mengikuti aliran Jahmiyah, Mu'tazilah, aliran-aliran yang menyimpang, maka dia dibunuh oleh pemimpin, bukan oleh individu, kelompok atau yang lainnya. Nah, kemudian ya, dzalika wasa, dzalikum wasaqum. Oh ya, kembali lagi ke jiwa yang diharamkan, yang jiwa yang diharamkan untuk dibunuh illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Nah, yang boleh dibunuh dengan kebenaran ini 3 tadi. Ya. Selain dari itu enggak boleh dibunuh. Nah, siapa saja yang enggak boleh dibunuh? Pertama, mukmin. Yang kedua, orang kafir zimmi. Siapa zimmi? Kafir minoritas yang tinggal di tengah mayoritas kaum muslimin, dia membayar jizyah. Dia membayar jizyah bagi pemerintah kaum muslimin. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin dan mendapat perlindungan dari kaum muslimin, dari pemerintah kaum muslimin. Kalau sekarang bentuknya visa. Nah, ini tidak boleh diganggu. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang demikian, mau tujuannya dia bisnis, berobat, berkunjung kepada famili atau yang lainnya, berwisata, maka tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Maka siapa yang membunuh dia, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Aroma surga tercium 40 tahun perjalanan. Jangankan dibunuh, diganggu, dipalak, dikerjai, naik taksi, dibilangnya harganya naik, atau dibebani dengan beban yang tidak dia mampu, maka kata Nabi SAW, wa ana hajijuhu yaumal kiamah. Aku akan menjadi lawan debat dia pada hari kiamat. Nah, ini kafir mu'ahad. Nah, berikutnya kafir apa? Orang jiwa apa lagi yang diharamkan untuk dibunuh dengan hak? Itu kafir musta'man. Apa itu kafir musta'man? Orang kafir yang meminta suwaka, perlindungan kepada negeri kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Apabila salah seorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepada kalian wahai negeri kaum muslimin, ya, meminta perlindungan ke negeri kaum muslimin, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalamullah, supaya dia nanti ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia mendengar kalamullah, dia mendengar tilawah, dia mendengar bacaan qiraah kaum muslimin, sehingga dengannya dia diharapkan menjadi lembut hatinya dan akan mudah menerima Islam. Selain dari itu tidak diharamkan untuk dibunuh. Nah, yang diharamkan dibunuh mukmin. Yang kedua apa? Kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau yang dibunuh dengan hak tadi, ya, yang dibunuh dengan hak tadi, as-sayyibu zani wa nafsu bi nafsi wa tariku li dini wal mufariku lil jamaah, hadis Ibnu Mas'ud tadi. Yaitu pertama, ya, orang yang pernah menikah berzina. Orang yang pernah menikah berzina. Kalau belum pernah menikah apa? Cambuk 100 kali. Yang kedua, jiwa dengan jiwa. Ya, tapi kalau ini dengan, ya, dengan qasad amad, dengan bunuhnya sengaja, ini yang diancam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Ini yang an-nafsu bi nafsi, yang dia dikisos. Ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga apa? Nah, yang berikutnya, ah, kalau enggak sengaja apa? Ya, kalau enggak sengaja bayar diat berapa? 1 ekor unta. Subhanallah. Nah, berikutnya at-tariku lidini, orang yang murtad. Ya, orang yang murtad tapi tidak langsung dieksekusi. Ya, tunggu berapa hari? 3 hari. Wal mufariq lil jamaah, wal mufariq lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari jamaah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kita pernah melihat dalam sejarah bahwasanya tokoh-tokoh aliran sesat dibunuh. Ya, semisal Ja'ad bin Dirham, ya, kemudian Jahm bin Safwan, ini guru dan murid mati mengenaskan dalam keadaan dibunuh. Ya, dibunuh. Dibunuh karena mereka, ya, memisahkan diri dari jamaah, membuat aliran sempalan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itulah yang kami wasiatkan kepada kalian agar kalian berpikir. Nah, syarhul kalimat, kita masuk ke kosakata ayat yang ada di ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Ya, syarhul kalimat, penjelasan kosakata ayat. Ta'alau di sini, kul ta'alau. Kul ta'alau, ya, ta'alau di sini maknanya adalah akbilu, menghadaplah kalian kemari. Atau para ulama dari kalangan ulama yang mensyarah kitab tauhid juga banyak yang menjelaskan apa makna ta'alau, ya. Hai, kemarilah kalian, ya. Menghadaplah kalian, atru aqsus. Ya, aku akan mengisahkan. Itu juga ada yang mengatakan aqra, aku akan membacakan. Ya, ma harrama rabbukum 'alaikum, apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Ya, ma harrama bihaq, yaitu apa yang diharamkan dengan kebenaran. Dengan kebenaran, berdasarkan bukti yang valid, dalil. La takharrusan wa dhannan, bukan berdasarkan takharrusan, mengada-ngada, maupun bukan berdasarkan dhannan, dugaan-dugaan, namun berdasarkan dalil. Karena apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan, ini hak. Karena penghalalan, pengharaman ini murni mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala, la li ghairi, bukan pada yang lainnya. Nah, apa wattahrifu, wattahrimu lugatan al-man'u. Sedangkan pengharaman di sini secara bahasa adalah al-man', al-man'u, pencegahan. Nah, kemudian apa yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Ya, alla tusyriku bihi syai'a. Ya, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang pertama. Ya, Kalau kita ditanya apa larangan terbesar Allah, maka jawabannya adalah syirik. Akbarul kabair syirku billah, kata Nabi SAW. Nabi menyatakan ala adullukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi menyebutkan yang pertama yaitu asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Ini larangan yang terbesar. Kenapa demikian? Konsekuensinya mengerikan. Konsekuensinya mengerikan. Pertama, orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan belum bertobat dari syiriknya, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua, orang yang berbuat syirik, dia belum bertobat, seluruh perbuatan dia, amal dia itu terhapus, gugur, sirna, musnah banyaknya apapun amal yang dia kerjakan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Ta'ala berfirman, seandainya engkau berbuat syirik, maka terhapuslah seluruh amalmu, dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Yang berikutnya, orang yang berbuat syirik, mati dalam keadaan syirik, belum bertaubat, maka Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka, dan surga haram buat dia. Innahu may yushrik billah, faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan surga bagi dia. Allah haramkan surga bagi dia. Dan yang lainnya dari berbagai kehinaan, dosa kesyirikan. Dan dosa syirik adalah dosa yang ditakuti. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa agar dilindungi dirinya dan keluarganya dari kesyirikan. Rasulullah SAW berdoa agar dilindungi dari kesyirikan yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Nah, ini mengerikan syirik. Seorang mukmin enggak boleh aman, enggak boleh merasa bahwasanya dia jauh dari kesyirikan, enggak boleh. Nabi Ibrahim aja meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari kesyirikan. Lah kita ini siapa? Ya, kenapa demikian? Karena syirik konsekuensinya demikian besar. Nah, di sini umum ala tusyriku bihi syai'an. Ya, syai'an di sini tadi dikatakan ya nakirah fi siyaqin nahyi ta'ummu. Ya, redaksi yang bentuknya nakirah, larangan ini ya bentuknya nakirah umum, ini mencakup kesyirikan jenis apapun, syirik besarnya maupun syirik kecilnya, syirik akbar maupun syirik asgor. Nah, apakah Allah disekutukan oleh malaikat, pohon, batu, jin, nyiroro kidul, oleh semar, oleh ya kayu, oleh berhala, oleh patung, oleh Dewi Sri, oleh Siddhartha Gautama, oleh Yesus, oleh yang lainnya, dari semua yang diibadahi selain Allah? Maka ini semuanya mencakup wali sunan. Tatkala wali sunan Habib diberikan ibadah oleh hamba-hambanya, ketika hamba-hambanya memberikan doa, memberikan istighosah, memberikan isti'anah kepada wali Habib, Mbah Priuk dan seterusnya, maka itu berarti telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini masuk dalam cakupan ayat ini. Allah tusyriku bihi syai'a. Ya, Allah tusyriku bihi syai'a. Adapun wabil walidaini ihsana, ini karena sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, maka Syekh Al-Qarawi tidak menyebutkan di sini. Alla tusyriku bihi syai'an, maknanya apa? La ta'budu ma'ahu ghairah. Janganlah kalian beribadah kepada selainnya, ma'ahu, di samping kalian beribadah kepadanya. Nah, ini yang maknanya syirik. Syirik itu apa sih? Syirik itu bukanlah maknanya beribadah kepada selain Allah tanpa beribadah kepada Allah, tidak demikian. Namun yang maknanya syirik ialah beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini namanya syirik. Bisa dipahami sini? Nah, orang yang berbuat demikian itu musyrik. Nah, apa yang dialami oleh musyrikin Quraisy ya, ketika di zaman sekarang juga dilakukan, maka kita namakan juga mereka musyrik. Tatkala mereka memberikan sesaji kepada pantai selatan, larung saji, sedekah laut, mereka menyembelih untuk jin, mereka bertakarrub kepada kuburan keramat, maka kita katakan itu perbuatan syirik. Kita katakan pelakunya musyrik. Hah? Enggak ada bedanya antara mereka dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qawaidul Arba menyebutkan musyrikin terdahulu itu lebih mending kesyirikannya dibandingkan dengan musyrikin saat ini. Karena musyrikin zaman dahulu, tatkala mereka genting, mengalami peristiwa yang sulit, mereka kembali kepada Allah. Ya. Namun musyrikin saat ini, genting, lapang, mereka berbuat syirik. Lagi panen, berbuat syirik. Terjadi kekeringan, syirik. Terjadi Merapi, kasih sesaji. Lagi lapang, kasih sesaji. Para mana berarti? Parang kita. Iya dan bila. Nah, kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena imlaq, karena takut miskin. Ya. Ai la taqtulu banikum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian yang cowok, yang laki-laki, wa banatikum, maupun yang anak perempuan, min ajil faqr, karena khawatir kefakiran. Termasuk di dalamnya aborsi. Ini haram. Kapan diperbolehkan? Kalau dengan lahirnya sang anak yang ada di dalam kandungan membahayakan keselamatan sang ibu, maka para ulama baru memperbolehkan diaborsi. Kenapa? Karena membahayakan nyawa sang ibu. Adapun kalau tidak ada yang demikian, ya hanya karena MBA. MBA, kalau MBA merit berarti ya. Kalau MBA merit by accident, nikah dong. Misalkan apa? Orang menyebutnya sebagai apa? Kecelakaan. Pandang, kosakatanya biasanya antum banyak kayak begini. Jangan pura-pura polos antum. Kecelakaan. Apa? Tekdung katanya. Apa itu LKMD? Apa itu? Ya, nah itulah. Hamil, malu, dia bunuh. Sudah dia berbuat zina, dosa besar, membunuh jiwa, dosa besar lagi. Double. Ya Alhamdulillah. Habis malu ya, makanya jangan zina. Ya, barakallahu fikum. Al-fawahis. Kemudian ditegaskan di sini Allah, wala taqrabu al-fawahis. Apa itu fawahis? Ya al-ma'asi, yaitu berbagai kemaksiatan. Ma dhahara minha, yang nampak. Ma kana bainaka wa bainan nas, yang ada di hadapan Anda dan di hadapan orang-orang masyarakat umum. Wa ma batan wa ma baina ma kana bainaka wa bain Allah, yang tidak nampak, yang hanya antara Anda dan Allah saja yang ketahui. Ya. Wala taqtulu, kemudian wala taqtulu an-nafsa billati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan, ya, kecuali dengan kebenaran. Itu apa? Nafsal muslim wal kafir wal muahad wal dhimmi wal musta'man. Itu jiwa seorang muslim, seorang kafir muahad. Tadi paham ya kafir muahad ya? Orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin mendapat perlindungan dari kaum muslim. Zimmi, kafir minoritas yang dia bayar jizyah, ya, bayar upeti di tengah-tengah kaum muslimin. Musta'man, orang kafir yang meminta perlindungan suaka kepada kaum muslimin. Nah ini, selain dari itu tidak boleh. Terutama mukmin. Ya ini ada ancaman khusus. Umay yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, diancam. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka ancamannya adalah apa? Jahannam. Balasan bagi dari jahannam. Nah ini. Ya waqad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatlul mu'min a'dhamu indallah min zawali dunya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar, lebih dahsyat kejadian tersebut di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Namun sekarang mukmin nyawanya enggak berharga. Hanya karena uang 10 ribu perak, hanya karena main lihat-lihatan, hanya karena perkara remeh-temeh mereka baku hantam sehingga dibunuh. Seorang mukmin dibunuh. Iya dan billah. Nah, ini luar biasa ini. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum ya haramun bainakum haramun 'alaikum ya ka hurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada." Nabi waktu itu bersabda di negeri Mekah, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari yang mulia. Bulannya adalah bulan suci, yaitu bulan Zulhijjah. Harinya hari yang mulia, hari Arafah. Waktu itu di negeri Mekah, negerinya negeri yang mulia. Kata Nabi, sesungguhnya darah kalian itu adalah haram. Kehormatan kalian, harta kalian haram. Ya, ini suci bagi kalian. Ya, sebagaimana lebih suci daripada hari kalian ini. Itu hari Arafah, bulan kalian ini, bulan suci, bulan Zulhijjah. Negeri kalian ini, negeri Mekah. Maka enggak boleh sembarangan. Ya, enggak boleh sembarangan. Ini berbahaya, dosa besar. Nah, kemudian illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Baru boleh ditumpahkan nyawa seorang muslim itu ditumpahkan dengan kebenaran. Al murad bil haq zinan ba'da ihsan, yaitu seorang yang berzina setelah menikah. Au kufrun ba'da iman, atau dia kafir setelah sebelumnya beriman. Au qatlu al muta'ammadu li nafsin ma'sumatin, atau dia membunuh jiwa dengan muta'ammidah, dengan muta'ammad, dengan secara sengaja, li nafsin, ya, membunuh jiwa muslim maksumah, yang muslim tersebut dijaga darahnya. Fayuqtalu bihi, maka dia pun dibunuh. Wahwa al-qisas, itu dengan peristiwa qisas. Au ghairu dzalika mimma abaha al-islam qatlan nafsil bihi, atau yang lainnya dari hal-hal yang diperbolehkan Islam untuk membunuh jiwa. Nah, ini terangkum dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud apa? La ya, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. As-sayyibu zani wa nafsu bi nafsi wa tariku lidini wal mufariku lil jamaah. Dalikum, ya, di ayat sini dalikum ay al-isyarah, ini adalah isim isyarah lil ba'id. Ta'udu ilal al-muharramati as-sabiqah, yang kembali kepada hal-hal yang diharamkan sebelumnya. Maka yang demikian itu hal-hal yang diharamkan sebelumnya. Wasaqum, itu adalah wasiyah, al-wasiyah. Oh, itu wasiat, wahia al-amru al-muakkadu. Itu adalah perintah yang ditegaskan. La'allakum ta'kilun, agar kalian berpikir. La'allikai ta'kilu ma dzukira fata'malu bih. Itu yang demikian supaya kalian memahaminya. Ma dzukira, dari apa yang telah disebutkan. Fata'malu bihi, sehingga kalian dapat mengamalkannya. Syarhul ijmali, ya, penjelasan secara global ayat ini. Nah, sebentar. Penjelasan globalnya, ya murullahu nabiyyana, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bi ayyadu'wa khusumat da'wati, agar beliau, ya, mengundang para, ya, lawan dakwah beliau, musuh-musuh dakwah, ila iqbal, agar mereka menghadap, wal isgha', dan menyimak, ila ma sayufassiluhu alaihim, dari apa yang akan beliau jelaskan secara detail kepada mereka. Minal khutut al-aridah, dari garis-garis besar, lihadihi ad-da'wah, dari dakwah ini. Dakwah ini, ya, yaitu dakwah ini bertopang kepada dakwah tauhid, baru kemudian hukum-hukum Islam. Diharamkan demikian-demikian, tidak diperbolehkan demikian-demikian, namun penopangnya adalah tauhid, yaitu agar kalian, agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wal qawaid tsabita al musyarrafah, dan kaidah yang ditetapkan, kaidah-kaidah yang ditetapkan, yang dimuliakan. Wa dzakara ba'dan, dan beliau juga menyebutkan sebagian minha, dari hal-hal tersebut, fi hadhil ayati wa ma ba'daha, di ayat ini dan yang setelahnya. Walamma kana al musyriku yuhbitu kulla ma amalin salihin, maka tatkala kaum musyrik, ya, kaum musyrik itu menghapus seluruh amal saleh, afwan, walamma kana syirku, nah, tatkala kesyirikan itu menghapus semua amal saleh, sebagaimana dalam ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluk, ibtada Allahu hadhihi al-haqa'iqa bit-tahdzir, Maka Allah memulai ayat ini dengan tahdir, peringatan keras. Bihadihil haqa'ik, Allah memulai hak-hak ini dengan peringatan keras. Minasyirki, pertama dimulai dari kesyirikan. Tsumma aqaba bil amri bil birri wa bil walidain. Kemudian Allah melanjutkannya dengan perintah agar berbakti kepada kedua orang tua. Walamma kana qatlu dzurriyyati safahatan fi syakhsi wa qat'an li syajarati wa arumat wa arumatihi, maka tatkala membunuh anak, membunuh keturunan itu adalah sebuah safahah, sebuah kebodohan, ya, fi syakhs, pada seseorang, qat'an, ya, ini dan juga ini sebagai pemutus li syajaratihi wa arumatihi, ini kiasan sejarah pemutus pohon, arumah itu akar pohon. Maksudnya apa? Kalau membunuh keturunan ini berarti membunuh garis keturunan. Sejarah pohon, arumah akar pohon. Artinya apa? Kalau membunuh anak berarti membunuh, memutus atau memotong garis keturunan. Ya, garis keturunan. Nahallahu an qatlil aulad, maka Allah melarang dari membunuh anak. Wa dzakaral faqra, dan Allah menyebutkan kefakiran huna di ayat ini, li'annahu aghlabul asbab, karena kefakiran inilah yang paling banyak sebabnya digunakan oleh orang-orang untuk menjadi alasan membunuh anak. Ya, membunuh anak dengan diaborsi, ya, dan yang lainnya. Walamma kana sababul ghalibu fi qatlil aulad khauf al-fakhri, maka tatkala sebab yang paling dominan, ya, ketika seorang membunuh anaknya itu adalah, ya, takut kefakiran, takaffalallahu birizqihim, maka Allah menanggung rezeki mereka, wa auladihim, dan juga anak-anak mereka, ma'an semuanya. Tsumma naha sallallahu alaihi wasallam azza wajal subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melarang an jami'il ma'asi, dari segala macam maksiat, ma dhahara minha wa ma batan wa makhtassa, yang nampak, minha linnas wa makhtassa, ya, yang nampak bagi manusia maupun yang, ya, tidak nampak. Summa naha subhanahu wa ta'ala an jami'i al ma'asi ma dhahara minha linnas wa makhtaffa, afwan, tadi salah baca saya, bukan ikhtasa, ikhtafa. Allah melarang segala macam maksiat yang nampak bagi manusia maupun yang samar. Walamma kanal qatlu bighairi haqqin yahdimu kiyanal mujtama, maka tatkala membunuh itu membunuh jiwa pada selain yang hak, membunuh jiwa pada selain yang diperbolehkan, itu akan menghancurkan kiyanal mujtama, eksistensi dari masyarakat. Bima yanjumu anhu minal fawda, ya, karena hal tersebut yanjumu akan mengakibatkan dari peristiwa tersebut, ya, fawda, kekacauan, waddamar, kehancuran, wasa'ri, pembalasan dendam, walahqad, adanya dengki, ya, haitsu nassa 'alaiha bil lafdzil wasiyah, oh, rompat, ya, khassallahu binafs bin nahyi ba'dal fawahis ijmalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus larangan, ya, setelah kekejian secara global. Summa akkadallahu tahrima hadil asya, kemudian Allah semakin menegaskan pengharaman hal ini semua, haitsu nassa 'alaiha bilafdzil wasiyah, ya, tatkala Allah menyebutkan itu semua dengan lafaz wasiat, inilah wasiat Allah, min ajli an na'kilaha, supaya kita memahaminya, fa na'mala biha, sehingga kita pun bisa mengamalkannya. Nah, ini penjelasan global ayat di atas. Al fawaid. Ya, apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini? Ya. Yang pertama, anna syirka huwa akbarul kabair, bahwasanya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, wala yasihhu ma'ahu amal. Wala yasihhu ma'ahu amalun. Dan amal tidak sah, ya, kecuali dengan, dan amal tidak sah kalau disertai dengan kesyirikan. Ya, amal tidak sah kalau disertai dengan kesyirikan. Sebanyak apapun. Kenapa? Karena pondasinya sudah salah. Walihada bada Allahu bih. Oleh karena itulah Allah memulai dengannya. Allah tusyriku bihi syai'ah. Ini yang pertama. Asani yang ketiga, tahrimu qatil aulad. Haramnya membunuh anak. Wa yulhaqu bihi al-ijhad. Ya, dan juga termasuk al-ijhad. Ijhad aborsi. Ba'da arba'ina yauman. Ya, setelah anak tersebut berumur 40 hari min ibtida'il haml. Yaitu di masa awal kehamilan. Ja. Ya, begitu katanya kurang lebih. Hah? Jadi juga. Dibolehkan apa? Kalau di situ mengandung darurat bagi sang ibu. Nah. Kemudian asalis yang ketiga. Oh, belum ya. Yang keempat. Takaffalallahu birizqi li jami'in nas. Allah menanggung rezeki bagi semua manusia, semuanya. Semuanya akan mendapatkan jatah rezeki dia. Kalau dia masih hidup akan ditunaikan semua. Enggak bakal mati. Ya, kalau masih ada rezekinya, tenang aja. Sudah dijamin. Rezekinya masih banyak, nyawanya sebentar lagi akan disegerakan. Disegerakan jatahnya biar dia puas-puasin. Ya, dengan rezeki yang dia dapatkan. Arabi al-khamis yang kelima. Mukafahatul hamli khaufal faqri min a'malil jahiliyah. Yaitu menggagalkan kehamilan, artinya aborsi. Kenapa khaufal faqri? Karena takut kefakiran. Itu merupakan amal jahiliyah. Itu merupakan perbuatan jahiliyah. Nah, berikutnya as-sadis yang keenam. Tahrimul fawahis wa ma yu'addi ilaiha. Pengharaman, kejian, dan hal-hal yang akan menghantarkan kepadanya. Semuanya. Kekejian. Oleh karena itulah di banyak kasus Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu kepada kekejian tersebut dengan dilarang untuk berjalan menujunya. Bukan melakukannya. Mendekatinya aja gak boleh. Misal zina. Allah ta'ala larang bukan zinanya. Tapi jalan menuju zina. Ya, wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekati zina. Boro-boro melakukan. Dekat-dekat aja sudah haram. Dekat-dekat aja sudah haram. Nah, kemudian yang ketujuh, tahrimu qatli nafsi allati haramallahu illa bil haq. Pengharaman membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Nah, asamin yang kedelapan, lam yunqal. Lam yufassilillahu al-murada bil haqqi huna. Allah tidak merinci apa yang dimaksud dengan hak di sini. Ya, yaitu diharamkan membunuh jiwa kecuali dengan kebenaran, dengan hak, dengan alasan yang jelas. Nah, Allah tidak merincinya apa di sini. Baik. Nah, waqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu fi hadisi sahih. Ya. Namun Nabi sallallahu telah menyebutkan sebagian dari apa yang hak tersebut itu dalam hadis sahih yang mufaduhu, yang intinya yaitu zani ba'da ihsan, seorang yang berzina setelah dia menikah, setelah sebelumnya dia menikah, ya, kufrun ba'da iman, dia murtad, kafir setelah dia beriman. Wa nafsu bin nafsi, yaitu yang berikutnya dia itu apa? membunuh jiwa. Taib. Munasabatul ayat li tauhid. Apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Haitsu hadzaratil ayatu minasyirki bi jami'i suwarihi wa ashkalihi. Yaitu ayat ini menunjukkan atau mentahdir, memberikan peringatan minasyirki, dari kesyirikan, bi jami'i suwarihi, dengan segala macam bentuknya, wa ashkalihi, dan berbagai macam modelnya. Nah, ini diharapkan. Ya, sebentar saya. Thank you. Kalau jadi mustami udah tidur. Nah, lagi tadi al-munaqasyah. Nah, di sini sudah masuk kepada latihan israh al-kalimat al-atiyata. Coba dijelaskan kalimat sebagai berikut. Atlu, apa maknanya atlu? Qul ta'alu atlu aqsus. Atau boleh juga antum katakan aqra. Aku bacakan, aku kisahkan. Ma harrama rabbukum 'alaikum, apa yang diharamkan Rabb kalian pada kalian? Apa maknanya di sini? Hah? Ah, apa yang Allah haramkan atas kalian kepada kalian apa? Hah? Yaitu maharram bihaq. Yang Allah haramkan berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan kedustaan. Nah. Ya. Kemudian Allah tusyriku bihi syai'a. Apa maknanya? La ta'budu ma'ahu ghairahu. Janganlah kalian beribadah kepada selainnya di samping kalian beribadah kepadanya. Ya, kemudian wabil walidaini ihsana, ini sudah. Apa makna berbuat ihsan kepada kedua orang tua? Hah? Ya, itu berbuat baik kepadanya dengan memuliakannya, kemudian ya, mendoakan keduanya, memuliakan teman-temannya, kemudian apa? Membantu hal-hal yang dapat memperbaiki keadaan mereka. Apakah itu materi? Nah. Kemudian wala taqtulu auladakum imlaq, apa maknanya? La taqtulu banikum wa banatikum min ajil faqr. Jangan kalian bunuh anak kalian, ya. Anak kalian laki-laki maupun perempuan karena fakir. Karena takut miskin. Kalau enggak takut miskin boleh dong? Enggak, semuanya. Enggak boleh. Kalau dahulu orang-orang jahiliyah membunuh anak-anaknya karena perempuan. Ya, karena anak-anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Nah, ini mengenai mau'udah anak-anak perempuan yang dilahirkan, nanti dia akan ditanya su'ilat, ditanya bi ayyi dhanbin qutilat, sebab dosa apa dia dibunuh. Karena orang musyrikin Quraisy dahulu mereka merasa anak laki-laki adalah simbol kebanggaan, merasa bahwasanya anak perempuan adalah ya simbol aib. Oleh karena itu Allah SWT memberitakan kepada kita, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira kelahiran anak perempuan, ya, apa? Dzala wajhuhum muswadda, maka jadilah wajah mereka menghitam legam. Wa huwa kadzdzib, dalam keadaan dia murka. Dia enggak senang. Namun kedustaan kalau dinisbatkan kepada Umar bin Khattab membunuh putrinya di masa jahiliyah, enggak ada kayak gitu. Itu rawahu rafidah. Enggak ada. Ya, itu cerita dusta. Buktinya apa? Putri Umar masih hidup. Hafsah dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Umar kayak begitu, Hafsah udah mati dari awal. Gak ada cerita Ummul Mukminin Hafsah ibnu, ya? Gak ada cerita. Nah, adapun yang beredar itu tidak sahih. Tapi kalau pelaku jahiliyah yang mereka membunuh putri-putrinya karena malu, iya. Nah, kelakuan orang-orang jahiliyah. Nah, Islam datang kebalikannya. Islam datang kebalikannya, memuliakan anak perempuan. Oleh karena itu diberikan fadilah, keutamaan. Siapa yang mendidik 2-3 anak perempuan, ya, memberikannya pakaian, memberi nafkah, mendidiknya, ya, maka akan jadi tameng dari neraka. Ya. Dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad Al-Anbiya Abul Banat. Ya. Bahwasanya para nabi itu adalah bapaknya anak-anak perempuan. Ya. Lut anak-anaknya perempuan. Syuaib anak-anaknya perempuan. Rasulullah SAW anak-anaknya apa? Perempuan. Nah, ya, Islam datang untuk membalikkan keadaan demikian, justru untuk memuliakan anak-anak perempuan. Nah, mana lagi berikutnya? Al-fawahis. Apa yang dimaksud fawahis? Maasi, berbagai macam maksiat. Ma dhahara minha, yaitu yang nampak antara kita dengan manusia. Wa ma batan, ya, yang ada antara kita dengan Allah. An-nafsal lati haramallahu illa bil haq, ya, yaitu apa? Nafsul muslim, kafir, mu'ahad, zimmi, musta'man. Paham ya definisi kafir musta'man, ya? Kafir zimmi, kafir mu'ahad, ya. Baik. Nah, berikutnya Wa dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Wasaqum, apa makna wasaqum di sini? Al-wasiyah. Wasiat yaitu apa? Al-amr al-muakkad, perintah yang ditegaskan. Ya, taib. Nah, berikutnya israh al-ayah syarhan ijmalan, ijmaliyan. Ya, coba jelaskan ayat ini dengan penjelasan secara global. Nah, gimana kalau menjelaskan secara global? Ya udah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya untuk menyeru kepada musuh-musuh dakwah agar mereka menghadap dan menyimak ya apa yang akan beliau rinci berupa garis-garis besar ya dari dakwah ini. Kaedah-kaedah ini yang dimuliakan ini. Nabi SAW menyebutkan di ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan yang pertama garis-garis besar agama ini haram berbuat syirik dan seterusnya dari hukum-hukum Islam. Kemudian istakhrij sab'a fawaida min al-ayah ma dzikr ma'khad. Ya, coba sebutkan 7 faedah dari ayat ini dengan disebutkan sumber rujukannya. Ya, sumber rujukannya. Apa faedah yang pertama? Ya. Anna syirka huwa akbaru kabair. Mana yang menunjukkan di ayat ini? Ala tusyriku bihi syai'a. Taib. Ya, wala yasul amal. Ya, amal tidak sahih. Yang berikutnya apa? Wujub bir walidain. Apa nak ayatnya? Wabil walidain ihsan. Tahrimu qatil aulad, haramnya membunuh anak. Ah, apa ayatnya? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya. Karena takut miskin, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, kemudian apa lagi faedah berikutnya? Udah berapa? 3. Yang keempat? Hah? Nah, Allah menjamin rezeki. Mana ayatnya? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami lah memberi rezeki pada kalian dan mereka. Ya, kemudian faedah yang kelima apa? Hah? Ah, yaitu mukafahatul hamil khawfal faqr min amal jahiliyah. Yaitu menggagalkan kehamilan, aborsi karena takut kefakiran adalah bagian dari amal jahiliyah. Mana sumber pendalilannya? Wala taqtulu auladakum ya min imlaq, ini masuk ke situ. Kemudian yang keenam apa? Haramnya berbuat fawahis, berbagai maksiat. Mana ayatnya? Wala taqrabul fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Taib. Nah, yang terakhir apa? Haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Nah, mana sumber pendalilannya? Wala taqtulu nam an-nafsa wala taqtul nafsa illa allati haramallahu illa bil haqq. Ahsantum. Nah. Baca enggak apa-apa baca. Ya. Udah 7 aja. Kan 7 dimintanya. Sab'a fawaid. Ah, waddih munasabatal ayah li tauhid. Coba jelaskan hubungan ayat ini dengan tauhid. Apa? Ayat ini memberikan peringatan dari kesyirikan. Kesyirikan dalam segala bentuk, rupa, dan model. Baik. Masih bisa apa cukup? Hah? Yang ngantuk, anak apa antumnya? Anak udah cuci muka. Sama. Saja. Baik, cukup deh ya. Subhanallah bihamdik. Eh, ada yang mau nanya enggak? Hah? Wah, iya. Apa?